Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdharun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahu akbar. Kembali Allah bahagiakan kita duduk di rumah Allah, di majlisnya Allah, di taman, di antara taman-taman surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farzahu." Bila kalian melewati taman surga, duduklah, bersimpuhlah. Allahu akbar. Sahabat ingin tahu, "Ma riyadul jannah? Aina riyadul jannah?" Di mana taman surga itu? Apa taman surga itu? Halaqah ilm, majlis zikir yang sekarang kita berada di dalamnya. Allahu Akbar, ini taman surga di dunia. Allahu Akbar walillahilham. Dan kali ini kita kaji bersama guru tercinta kita, Abuya Allah ya Abuya Yahya Jainal Ma'arif, pimpinan pesantren Al-Bahza, dan juga putra Ustaz Iwan Jawawiyah di pesantren. Umur berapa Ustaz? 7 tahun putra beliau dititip pesantren beliau. Memang anu Abu Yahya, memang yang dari yang kecil sampai dari umur berapa Abu Yahya? Enggak, ada 2 program yang kelas umum, maksudnya pondok biasa itu umum. Iya, ya. Ada kita pengen program tahfidz anak kecil. Kita batasi untuk menghafal Al-Qur'an sampai umur 15 tahun, tapi setelah 15 tahun tidak boleh menghafal Al-Qur'an lagi. Karena masa tadabbur, kita diperintahkan untuk tadabbur, tidak ada perintah untuk menghafal Al-Qur'an. Yang diperintahkan mentadabburi, tapi sering orang lupa menghafal saja tapi tidak tadabbur. Maka menghafal Quran di masa anak-anak, nanti setelah 15 tahun ke atas tidak boleh lagi menghafal tapi harus tadabbur. Ya Allah. Allahu Akbar. Kita ini sudah tidak tadabbur, tidak hafal lagi. Allahu Akbar. Ini guru-guru juga. Ya, Ustaz Iwan Jawawi, Abi Naseh, Ustaz Hambali, Ustaz Andri, Ustaz Ahyar, Ustaz Huda, ya. Ya sahabat Arifin, Ustaz Luqman, kawan-kawan banyak sekali. Kawan-kawan Brimob, Tadi Bang Tarmizi, Ustaz senang banget cara Abang mukul tadi. Coba Bang. Contoh Bang, 3 kali Bang. Tem. Allahu Akbar. Beda ya. Kalau berimam yang mukul lain. Ya. Begini aja. Itu kayak apa coba? Kalau mukul kayak apa? Baru gitu. Itu karena bibinya satu itu. Kekar kuat ya. Latihan fisik setiap hari. Bini satu mubazir itu. Allahu Akbar. Allah untung jadi kiai. Allah untung jadi kiai. Allah. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Berimam ini senyumnya saja menawan. Tapi dibalik senyumnya. Tapi ini berimam yang soleh semua. Rajin ke masjid, berwudu, ya, berzikir. Allahu Akbar. Rendah hati, sayang pada rakyat. Allahu Akbar. Ikhwah, fillah rahimakumullah. Abu ya, tema kita kali ini adalah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ghafiradunub ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub urzukna ya rabbana taubata qabla al maut wa shahadata inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Para pemirsa yang telah dipilih oleh Allah, yakini bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk Anda pada saat ini adalah karena pilihan Allah kepada Anda. Dan jika Allah tidak menghendaki kemuliaan kepada Anda, Allah akan takdirkan Anda untuk merubah channel dan Anda akan melihat sesuatu yang mungkin dengan itu Anda akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat saat ini yang Anda rasakan, dan terima kasih kami ucapkan kepada guru kita semua Ustaz Arifin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan memperluas manfaat beliau untuk umat. Mari kita lihat diri kita sendiri. Alangkah banyaknya amal yang sudah kita berbuat. Alangkah banyaknya. Gak apa-apa hitung-hitung dalam sisi ini. Tapi hitung-hitung untuk dikoreksi. Diterima atau tidak oleh Allah. Sholat sudah kita lakukan. Puasa kita sudah sering berpuasa. Akan tapi ternyata ada nanti di hari kiamat. Ada hamba Allah yang ternyata tidak menemukan itu semuanya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang bangkrut? Para sahabat tanggap bahasanya orang bangkrut adalah man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang berdagang misalnya tidak mendapatkan untung, malah barang dagangannya hilang, enggak punya dirham, enggak punya duit, enggak punya apapun, itu orang bangkrut. Nabi Muhammad menjawab, bukan itu orang bangkrut. Innal muflisa min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat, orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan punya puasa, punya zakat, punya solat, dan punya ibadah-ibadah yang lain. Akan tapi waqad ya'ti waqad daraba hadha wa syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mal hadha. Akan tapi dia datang di hari kiamat, dia pernah punya urusan dengan si A, pernah memukul si A. Punya urusan dengan si B, mengambil duitnya si B. Pernah urusan dengan si C, pernah mencaci si C, dan seterusnya dia rupanya punya banyak urusan dengan sesama manusia. Fa yu'ta hadha min hasanatihi, sehingga orang yang didolimi itu, kan? Para sahabat masih belum paham bagaimana itu bangkrut ya Rasulullah. Maka dijawab Rasulullah, maka orang yang berbuat yang didolimi, yang dianiaya itu akan diambilkan fayuk atau akan diberi min hasanati, dari kebaikannya orang ahli ibadah. Anggap saja ustadz, kiai. Ahli ibadah itu diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang didolimi. Yu'ta min hasanati, diberikan. Wa yu'ta hadha min hasanati, wa yu'ta hadha min hasanati. Semua orang yang didolimi itu akan diberi kebaikan orang yang katanya ahli ibadah tadi. In faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya gimana? Qabla ay yaqdi ma'alihi, sebelum dia bisa menyelesaikan. Rupanya kebaikannya sudah habis, tapi urusannya dengan manusia banyak. Temannya banyak, sahabatnya banyak, posisinya tinggi, jabatannya tinggi, bawahannya juga banyak, kiai gede, muridnya banyak, tapi zalim, ibaratnya begitu. Jadi semakin banyak pengaruhnya kepada manusia, semakin gede ini urusannya. Bagaimana? Fa'ukhidha minnah. Fa'ukhidha min sayyi'atihi, diambilkan dari kejelekannya orang-orang itu. Faturihat alaihi, kemudian ditumpangkan padanya. Sehingga diambilkan dari dosa orang yang didolimi. Orang yang didolimi kan punya dosa. Diambil dosanya. Kau ambil dosamu. Oleh malaikat, kau ambil dosamu, aku berikan kepada orang yang berbuat dolim kepadamu. Dan kau terima, dia menakan, aku terima dan puas. Sampai habis, faturi hafin nari, sehingga orang yang katanya ahli ibadah itu masuk neraka. Subhanallah. Ini yang perlu kita renungi. Hei ahli ibadah. Hei ahli sujud. Hei ahli salat. Hei ahli umroh. Hei ahli haji. Ketahuilah bahwa ada tanggung jawab dengan sesama manusia. Jika Anda lupa dan lalai, ketahuilah amal baik Anda akan hilang begitu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata tidak cukup kita senang beribadah, tapi juga harus diiringi dengan akhlak mulia. Kalau tidak, hancur leberlah amal ibadah kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah keras sekali kepada ahli ibadah, ahli zikir, ahli umrah, ahli haji. Orang yang banyak beramal saleh ternyata akhirnya bangkrut di hari kiamat nanti. Amal ibadahnya habis. Karena dia menggibah si Anu, memfitnah si Anu, memukul si Anu. Padahal dia sholat, padahal dia haji. Apalagi sampai berzina, membakar 40 tahun amal ibadah. Tudi'u arba'ina sana. Meretan. Sekali berzina membakar 40 tahun amal ibadah. Setiap hari sholat. Setiap tahun zakat, puasa Ramadan, setiap tahun 30 hari maksimal. Haji ditunaikan. Berzina dia. Sekali saja. Amruk semua. Allahu Akbar. Ya Allah, beruntungnya kita mendengar nasihat ini, ikhwah. Kalau tidak cukup dengan ibadah, Islam itu juga agama akhlak. Aqimish shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal mum. Lanjutkan ayah. Lanjutkan abuya. Bismillah. Berkenaan dengan sebab penghancur amal. Itu sangat banyak sebetulnya. Hanya kami ingin membidik. Ingin membawa satu masalah, yaitu kedzaliman kepada sesama manusia. Kalau bicara tentang menghapus amal, banyak sekali, termasuk riya. Banyak dosa-dosa yang tadi disebutkan, dosa kemaksiatan. Akan tetapi ada maksiat yang sangat khusus, yaitu kepada sesama manusia, al-dhulmu. Berbuat zalim kepada sesama manusia ternyata bukan hanya menjadikan amal baik kita itu akan tidak diterima oleh Allah atau menjadi habis. Akan tetapi ternyata kezaliman kepada sesama manusia ini akan menjadikan kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala laknatullah ala zalimin. Kutukan Allah kepada orang yang berbuat zalim, kalau sudah dikutuk oleh Allah, rahmat jauh. Dan ketahuilah, orang yang berbuat zalim kepada sesama, biarpun dia mohon maaf solawatannya ribuan kali, dia tidak akan bisa mendapatkan solawat Nabi SAW. Wa man lidzalimina min hamimin wala syafi'. Tidak ada orang yang berbuat zalim itu mendapatkan syafaat dari siapapun, termasuk dari Nabi SAW. Maka yang perlu kita cermati saat ini, yuk kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itulah pendidikan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sibuk dengan urusan ibadahmu saja. Ketahuilah jika seandainya kita itu hanya melakukan salat 5 waktu saja dan haji hanya sekali, puasa hanya di bulan Ramadan, akan tapi Anda baik dengan istri, baik dengan orang tua, baik dengan anak, baik dengan tetangga, baik dengan bawahan, jujur dengan atasan, Masya Allah cukup bagi Anda dengan itu untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi benar yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ada setan itu menipu untuk dengan ibadah. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Setan itu menggoda dengan ibadah. Kadang mereka mengajak ini setan, iblis, kalau kita tidak kita cermati, maka ayo. Jangan sampai kita hanya senang untuk ibadah, akan tapi urusan dengan sesama manusia. Bahkan ada seorang wanita, innam ra'atan takumul layla wa tasumun nahar, disebutkan seorang wanita yang kerjaannya hanya bangun malam, siang harinya puasa. Waduh, luar biasa, ini hebat, tidak ada orang kayak begini. Takumul layl, siang malam harinya bangun untuk melakukan ibadah. Hayr anna laha syai'an tu'di bihi jiranah wa filisanya wa rifayatin wa firwayatin bilisaniha. Hanya saja wanita itu suka nyakiti tetangga dalam riwayat dengan lidahnya. Lidah nyakiti tetangga. Dijawab oleh Rasulullah, inna finnar. Dia di dalam neraka jahannam. Ini nyakiti tetangga. Bagaimana seorang suami nyakiti istri? Bagaimana istri nyakiti dengan lidahnya kepada suami? Bagaimana seorang anak kepada bapak? Dan ketahuilah, pembantu yang ada di rumah Anda pun adalah, jangan sampai di ini semua yang bersama kita, hati-hati, dia punya hak. Kalau kita merendahkan pembantu sekalipun misalnya, ini adalah silsilah sebetulnya. Harus dirinci satu persatu bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Jangan sebab apa? Talatatun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzurun la yanzurullahu wa la yanzurullahu ilaihim. Tiga orang yang tidak bisa masuk surga dan Allah tidak melihatnya, di antaranya al-aqulil walidaini. Orang yang durhaka kepada orang tua. Masih banyak ini. Orang tua bagaimana urusan dengan orang tua? Dengan saudara bagaimana? Ini perlu silsilah rinci. Bahwasanya saudara, hati-hati, memutus tali persaudaraan menjadikan amal ibadah tidak ada artinya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Subhanallah. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad bercerita tentang seorang perempuan, udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang perempuan disiksa di dalam neraka karena seekor kucing yang disekapnya, tidak dilepas agar mencari makan sendiri, juga tidak disekap lalu dikasih makan. Disekap tidak dikasih makan. Kalau dilepaskan dia mencari makan sendiri. Taruh disekap lalu mati, menjadikan sebab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melihara burung tuh. Ayo, dikurung, burungnya kecil, kurungannya kecil, suaranya dinikmati, tapi nggak dikawinkan tuh burung. Emang haknya kasihan dia, dan dia nggak bisa ngepakin sayap lagi. Padahal dia sholat tuh, nanti tekor tuh nilai ibadah sholatnya. Ayo yang dengar ini, lepasin tuh burung-burung, emang mau burungnya dikurung? Tuh, Ustaz punya ayam. Ustaz Arifin punya ayam. Ya. Punya burung juga. Ayah, Abu ya, kemarin di Masjid Adzikra Sentul, seekor merpati menyerahkan diri. Ambil, masukin kurungan. Kita ke pasar, beliin pasangannya. Enggak boleh. Ustaz harus beli dua, enggak boleh satu. Karena sudah sepasang-sepasang. Karena merpati setia Ustaz. Sudah, beliin merpatinya dua. Digabungin. Wuh. Itu rupanya yang Ustaz dapat tuh betina. Betina yang merpati yang baru ini marah, diserang. Sampai berdarah-darah. Wah, kasihan, pisahin. Seminggu kemudian gabungin lagi, diserang lagi. Berdarah. Kepalanya nih, bulu-bulunya copot. Pisahin lagi. Minggu ketiga, gabungin lagi, diserang lagi. Minggu keempat, damai. Dua betina, satu jantan. Allahu Akbar. Bulan keempat Pak Tarmiji. Bulan keempat baru damai. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ustaz masukkan di handphone. Coba lihat datang ke Masjid Azikra Sentul, sampingnya rumah Arifin. Benar gak omongan Ustaz? Coba kawan lihat. Dua betina satu merpati terbang selalu bertiga. Persis kayak majikannya. Wallahu akbar walillahilham. Tuh, dilepas gak dikurung. Ayam, jantan. Allahu akbar. Arifin dikasih sama sahabat. Ya. Bang Faisal mana Bang Faisal? Nah ini, beliau yang ngasih Arifin ayam ya bang. Lalu Arifin belikan betina. Satu. Wow, Itu ayam jantan beliau kabur ke kampung. Karena gak cukup satu. Akhirnya Ustaz belikan lagi. Ya, dua. Ajaib. Kata orang, kalau ayam ngeram gak mungkin bareng. Ternyata, ini ajaib. Dua betina ngeremin 16 telur. Ustaz simpan di foto. Ada. Nanti Ustaz masukkan di Facebook, biar lihat itu. Ajaib. 16 telur semuanya. Dengan izin Allah. Netas. Dua betina menjaga 16 anaknya. Sehat wal afiat sampai sekarang. Tuh. Satu jantan, dua betina, rukun. Allahu Akbar, ayam aja bisa rukun. Ada yang nyeletuk kemarin. Ada orang bule datang, orang Amerika. Ada bilang, no, lihat ayam aja bisa. Tuh burung bisa. Apa dia bilang? Emangnya Ustaz kita ayam. Emangnya kita burung. Arifin bilang, burung ayam yang gak punya otak aja bisa damai. Apalagi kita yang punya otak dan punya hati. Langsung kata bilang, oh yes, well, well, well. Tapi kami tidak bisa itu. Ya kamu memang tidak bisa, kecuali kiai. Allahu Akbar, Allah. Abu ya, lanjutkan Abu ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan, jangan sampai kita itu tertipu dengan ibadah kita. Siapapun yang ahli ibadah. Siapapun yang ahli ibadah, cermati ibadahmu. Agar tidak sia-sia. Ajal tiba, ajal menjelang, masuk alam barzah, di situ akan ditemani oleh kedzaliman. Dan yang menemani kita di alam barzah sebelum di akhirat nanti adalah kedzaliman kalau dia orang zalim. Kalau amal soleh, amal soleh. Yang menjelma menjadi manusia-manusia yang baik, berbaju putih, indah. Akan tapi jika kita punya kedzaliman dengan manusia, dan ini yang sering lalai adalah ahli ibadah. Sampai digambarkan Imam Ghazali mengatakan, dan yang paling banyak berbuat zalim biasanya cirinya juga ahli ibadah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha. Karena dia tertipu, merasa dia sudah punya surga dengan ibadahnya. Dia merasa sudah punya puasa 20 tahun, dia punya pernah bersedekah berapa miliar, dia pernah merasa berbuat baik dengan banyak kebaikan, sehingga lupa bahwasanya ada beberapa hal yang menjadikan amal itu ditolak oleh Allah dan habis, yaitu kedzaliman. Dia tidak sadar, memang dia jago sedekah infak, ketahuilah. Kadang kami mengingatkan, hei orang kaya, kalau Anda pandai bersedekah 500 juta misalnya untuk masjid, 500 juta untuk ini, 100 juta, alangkah indahnya jika Anda membenahi pembantumu itu agar dia pakai kerudung yang cantik dengan biaya mahal dibelikan kerudungnya. Lebih bagus membeli daripada bersedekah keluar, lebih bagus membelikan baju yang hanya mungkin ratusan ribu. Orang yang ada di bawah naungannya. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Satu orang yang ada di dalam rumahmu, kalau dia tidak sholat, ketahuilah akan dihukum oleh Allah. Kalau memang seandainya punya pembantu, kita gaji 1 juta tidak sholat, mending 2 juta dia sholat. Karena apa? 1 jutanya juga sedekah, imbalan. Saya tambah 1 juta asalkan kau sholat, subhanallah. Daripada kita sibuk menyumbang sana-sini. Kadang kita lupa, lalai. Dipikir dengan itu saya masuk surga. Tidak, tanggung jawab. Termasuk zalim kepada pembantu di rumah kita, kalau kita tidak pernah memperhatikan urusan ibadahnya. Kita tidak pernah mengajarinya. Baik, kalau urusan anak kadang sudah sangat cerdas orang. Sangat jelas kalau anak akan dirawat, akan dirawat. Tapi kita kadang kedzaliman yang tidak pernah kita sadari. Pun demikian kadang sama ibu pun masih banyak orang kurang ajar. Jadi sekarang ini ayo, ibadah tetap ditingkatkan. Akan tapi ketahuilah, di samping kita menguatkan ibadah kita, yuk hubungan dengan sesama manusia. Sehingga kalau seandainya semua dari kita ini senantiasa koreksi diri untuk urusan dengan sesama manusia, alangkah indahnya hidup. Anda dengan orang tua indah, tidak ada suara lantang. Anda dengan istri indah, tidak ada kalimat kasar, yang ada adalah rayuan dan keindahan. Seorang istri sanjungan, terima kasih kepada suami. Kepada pembantu, Masya Allah, mau minta tolong saja, dengan ucapan mohon maaf, minta tolong. Yalah keindahnya dan itu pahala. Nabi Muhammad itu, Sayyidina Anas adalah mengabdi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, selama 10 tahun aku mengabdi dengan Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, Anas, kenapa kau lakukan itu? Atau Anas, jangan lakukan itu. Allah. Allahu Akbar. Tapi ini harus dipahami. Allahu Akbar. Yang pertama, karena Rasulullah akhlak yang mulia. Yang kedua, Anas itu adalah pembantu yang ngerti. Allahu Akbar. Ngerti. Jadi, semuanya yang saling ngerti. Mengerti. Masya Allah. Ayah. Ayah mengajarkan kita hakikat tawadu. Kalau Arifin menghormati ayah, suatu kewajaran. Kita menghormati orang tua, kewajaran. Menghormati guru, kewajaran. Ya. Tapi menghormati orang yang statusnya di bawah kita, itulah yang luar biasa. Itulah tawadu sebenarnya. Allahu Akbar wa lillahi ilham. Kebersamaan, kerendahan hati, kasih sayang. indah ya, sama manusia, sama hewan. Islam itu mengajarkan kita rahmatan lil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ini ingat waktu ceramah di Tangerang. Arifin numpang ke kamar kecil di belakang. Ternyata di kloset pas ada kodok. Ya, Paman Gafar masih ingat itu. Kalau dipencet, kodoknya masuk, mati. Ya kan? Satu-satunya cara adalah menolong. Maka Arifin ambil dengan tangan kiri, dengan mata melihat ke atas. Geli juga nangkap kodok. Masukin gayung, taruh-taruh keluar. Itu belajar dari wanita yang masuk surga karena menyelamatkan dengan izin Allah seekor anjing. Allahu Akbar. Ada teman Arifin lama di kamar kecil. Lama benar. Kenapa lama? Rupanya nyelamatin hewan yang terbalik-balik itu tubuhnya. Ada kan yang hewan yang terbalik? Yang binatang yang sering di kelapa itu. Iya itu terbalik badannya mati itu. Ada 18 lebih. Ya Arifin lihat itu atu-atu diselamatkan. Mereka pantas lama di WC dia. Nyelamatin atu-atu dimasukin gayung diselamatkan. Ya Allah itu rahmatan lil alamin. Gak boleh berbuat zalim. Nah itulah buah dari kehusuan salat. Abuya mengajarkan kita bahwa ibadah zikir ini harus disertai dengan amal saleh yang nyata. Yaitu akhlak yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wafillah. Jangan lupa zikir bulan depan Masjid Az-Zikra Sentul tanggal berapa? 22 Rabiul Awal 3 Februari. Ya. 22 Rabiul Awal 3 Februari Ahad. Ya, dan Allahu Akbar, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah ya ikhwah. Kita lihat Facebook tanggal 20 Desember. Itu ada gambar ya, Arifin sedang menggotong almarhum Engkong Hasbi. Ini ada cerita sedikit ya. Di sebelah Arifin tuh Pak Dudung di belakang ya. Pak Dudung ya. Kemudian Meldi dan kawan-kawan ya. Ini senang sekali ya, beliau itu Engkong ya, umur beliau cukup uzur 82 tahun ayah, dan selalu 5 waktu berjamaah di masjid. Nah beliau satu saat habis subuh ngomong gini ketika Arifin membahas soal wafat. Engkong itu gak pernah nanya-nanya, tiba-tiba nanya. Ntar engkong wafat gimana Ustaz? Siapa yang nguburinnya? Arifin ngangkat tangan. Kong, insya Allah Arifin kong. Yang mandiin engkong, ya, yang ngapanin engkong, ya, yang nyolatin engkong, yang ngantar engkong ke kuburan, sampai yang masuk ke dalam nganterin engkong, Arifin engkong. Gitu. Dalam hati takut juga pas ada jadwal dakwah keluar ya Bu ya. Gimana? Allah punya kehendak. Allah wafatkan pas Arifin pulang dari luar kota. Jadi pas ada di rumah istirahat tuh. Beliau wafat, Arifin yang ngurus, Arifin yang memandikan. Indah wajah engkong itu, 82 tahun kan udah sepuh ya. Beliau kalau ditanya berapa engkong umurnya? 35. Selalu tuh, ya. Ini kawan-kawan yang satu berjamaah kita di masjid. 35. Ternyata wajah beliau begitu wafat seakan 35 tahun. Bersih, bercahaya. Mandikan Arifin yang buka pakaian dalam beliau. Enggak ada kotoran dimasukkan. Ini kan sunahnya dipegang. Enggak ada kok. 3 kali enggak ada. Meninggalnya pun habis sholat duha. Bersih. Dan engkong kalau ditengok nangis. Ya paman ya. Tengok nangis. Kenapa engkong? Engkong gak bisa ke masjid. Karena beliau sakit lutut. Allahu Akbar. Nangis karena gak bisa ke masjid. Allahu Akbar. Beliau jaga wudhu. Ya kong jaga wudhu terus. Engkong tidur selalu menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nah ini fotonya Arifin menggotong beliau. Ya mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Allah jadikan kubur Nabi Raudhah min Riyadhil Jannah. Ini diantaranya Arifin tulis di atas. Subhanallah, ketahuilah sahabat solehku, semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Al-Anbiya ayat 35. Bahkan sudah ditentukan jadwal ajal setiap makhluknya. Wa makana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitabam muajjala. Di sini tertulis Ali Imran ayat 45. Tolong koreksi ini salah. Terima kasih pertanyaan komentar ikhwah di situ ada. Kok ustaz lain sih? Ustaz yang salah, Arifin yang salah. Sebenarnya bukan ayat 45 tapi ayat 145. Terima kasih Abu ya. Ya. Ali Imran 145. Dan ternyata kematian yang selalu kita hindari, ia akan datang menghampiri kita. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya menghampirimu. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya. Siapa sih yang pengen meninggal? Iya kan ya? Kita sakit saja kita akan ke rumah sakit untuk kesehatan tubuh kita. Ke rumah sehat, berobat kita untuk kesehatan kita. Olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya juga semua akan mati. Al-mautu babun wa kullu nasdakhiluhu. Mati laksana pintu, setiap kita pasti melewatinya. Hanya soal waktu. Alhamdulillah, Arifin sudah beli kain kapan yang panjang. Yang satu bol itu, Abu ya. 2 hari yang lalu ya. Arifin angkat, taruh di kamar. Karena setiap 2 tahun Arifin ganti kain kapan. Kain kapan Arifin, Bang Brimob. Supaya selalu siap. Kan ukurannya bertahun berubah-berubah. Dan lama-lama kuning kain kapan itu. Dan tidak boleh yang mewah, sutra. Gak boleh ya Abu ya. Yang absat, yang mudah rusak. Jadi yang biasa saja. Nah, Arifin, makanya kainnya pun belacu. Mereknya belacu. Yang murah-murah tuh. Jadi ada di rumah. Taruh di atas ini sejadah kain kapan. Kenapa? Supaya energi ibadah kuat. Jadi kalau ngelihat kain kapan, semangat lagi ya ikhwah. Ibu-ibu juga harus punya kain kapan. Kalau lagi suami ngomel, pakai. Pakai bu. Apa-apa ribut-ribut begini juga akhirnya. Tuh, jadi kain kapan tuh energi. Tuzakirul maut, mengingatkan kita mati. Jadi orang-orang yang senang ibadah harus banyak ingat mati. Supaya gak sombong, gak songong. Gak merasa paling suci, merasa paling pinter. Ya. Justru orang yang ibadah, orang zikir harus paling berakhlak, paling rendah hati. Paling kuat ibadahnya, paling kuat ke masjidnya, paling kuat tahajudnya. Keluarganya pun harus menjadi contoh. Paling bahagia rumah tangganya, walaupun 2. Udah 1 cerewet lagi, wah susah juga. Mendingan 2. Tapi bahagia. Tapi daripada ribut, berantem, berkelahi. Cukup 1 istri. Setuju bu? Daripada berantem, berkelahi, bercerai, anak jadi korban. Gak terurus rumah tangga. Asik sama yang 2. Gak adil namanya. Cukup 1 istri. Setuju bu? Tapi damai 2 lebih utama. Ya Allah. Jangan ikut-ikutan Brimob. Brimob begini aja. Krek, krek. Ini kelas kiai. Ya, lanjutkan lagi. Nih. Sadarkah kita semakin hari, jam, menit, detik semakin dekat dengan kematian yang akan membuat kita berpisah dengan keluarga dan sahabat yang kita cintai dan meninggalkan dunia ini dengan kesenangan, dengan segala kesenangan dan pernik-pernik masalah selama-lamanya. Jadi kalau kita meninggalkan, meninggalkan dunia, berpisah loh selama-lamanya dengan istri dan anak-anak. Makanya Arifin udah wasiat kalau meninggal dikubur di sini. Ini kain kafan Arifin, buka safety box, sudah ada surat di situ wasiat. Di antaranya mohon maaf. Maaf lahir batin. Bahkan juga kepada istri Arifin amanah. Kalau kakak dipanggil lebih awal oleh Allah, kalian selesai iddah. Ada laki-laki yang soleh menyukaimu. Dan kamu juga menyukainya. Segeralah terima lamarannya. Begitu wasiatnya. Enggak pakai ngancam. Nanti kalau kakak mati, kau kawin lagi. Aku akan bangkit dari kubur. Aku cari kau. Hihihi. Ya. Anda, dunia enteng bagi orang beriman. Enteng, semua kita wafat. Dan orang kalau ingat mati jadi cerdas. Banyak ibadah, rendah hati akhirnya. Ngapain kita ribut-ribut mau mati semua kok? Ya ikhwah, kita akan sibuk mencari kelemahan diri kita, memperbaiki diri kita ketimbang aib orang lain. Arifin lanjutkan ikhwah. Karena itu Rasulullah SAW yang mulia mengingatkan kita ketika bertemu dengan sekumpulan orang-orang yang tertawa senang terbahak-bahak. Ini tertawa terbahak-bahak dan mentertawakan urusan dunia. Ya, urusan dunia dia tertawa terpingkal-pingkal. Apa kata Rasulullah? Takutlah kalian dengan sang pemutus kenikmatan. Ya. Ittaqu hadimil ladzah. Ya. Ittaqu hadimal ladzah. Takutlah engkau pada pemutus kenikmatan. Alhamdulillah, detik ini Arifin dan kalian masih diizinkan bernafas. Masih bernafas kita ya. Alhamdulillah. Ini berarti rahmat Allah, masih kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan bertaubat. Kesempatan mengumpulkan bekal amal ibadah untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sia-siakan sisa umur ini. Ya bu. Bu. Ikhwah, jangan sia-siakan kawan-kawan BRIMO. Semua wahai penduduk negeri Indonesia. Wahai pejabat. Wahai wakil rakyat. Wahai bupati, gubernur, wali kota. Semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadikan harta sebagai amal untuk di akhirat. Berdermalah. Yang punya jabatan amanahlah. Karena jabatan kita akan jadi tanggung jawab kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang punya diberi popularitas oleh Allah. Sadarilah. Popularitas itu amanah Allah yang luar biasa. Jangan terjebak. Wah ini lagi mompong, lagi ngetop nih, ngetop nih. Jual umat. Jadi ustadz ngetop, tarifin dakwah. Itu menjual popularitas. Menjual ayat-ayat Allah. Jadikan alat dakwah. Rendahkan hatimu pada umat ini. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu kepada orang-orang beriman. Rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang mengikutimu. Orang sombong itu terbaca dari bahasa tubuhnya, bahasa lisannya, bahasa matanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang sombong gak disukai sama siapapun. Termasuk orang sombong gak disukai sama orang sombong. Mestinya kan CS. Sama orang pelit gak disukai sama siapapun. Termasuk orang pelit juga gak suka sama orang pelit. Mestinya kan CS. Bikin grup pelit. Gak ada. Mana mau pelit ketemu pelit. Tapi anehnya orang pelit senang sama orang dermawan. Ditraktir terus. Ya ikhwah. Nah. Ini nasihat buat diri Arifin. Semoga karunia sisa-sisa umur ini membuat kita semakin senang beribadah. Semakin kuat beramal saleh. Semakin rendah hati. Maafkan Arifin ya sahabat solehku. Makanya ujungnya minta maaf Arifin setelah doa. Menyebutnya pun Arifin nih. Arifin minta maaf. Ya maafkan Arifin. Ini semua kita punya salah ya ikhwah. Apalagi mengajar ini paling banyak kesalahan. Kesalahan yang paling besar yang tidak terlihat. Yang tersembunyi. Yang paling berbahaya apa? Bangga diri. Al-ujubah. Yang lebih halus suaranya daripada langkah semut. Karena itulah kita selalu minta ampun. Kafaratul majlis setiap selesai. Tausiah zikir ini. Ya ikhwah, selesai sholat, minta ampun. Selesai tahajud, minta ampun. Wal mustaghfirina bil ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang beriman itu minta ampun di tengah malam kepada Allah. Habis salat istighfar. Hey, meraih kemenangan. Fathu Mekah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah apa? Dalam surah An-Nas. Dalam surah Al-Fath. Apa? Minta ampun pada Allah. Idza ja'a nasrullahi wal ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi af. Fasabbih bihamdi rabbik. Wastaghfir. Coba. Innahu kana tau. Minta ampun pada Allah. Itu sukses loh. Ini orang diangkat jadi pejabat. Wah, pesta. Minta ampun dia pada Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah. Malamnya pesta. Pesta apa? Air mata. Dikumpulkan keluarganya. Takutlah kalian kepada Allah. Julang neraka sekarang di depan kita. Mestinya pejabat semua begitu ya. Ini wah, pesta syukur. Wah. Mumpung. Rakyat dikorupsi uang. Ya Allahu Akbar. Ini negeri kayak apa ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan sisa umur untuk bertaubat. Subhanallah walhamdulillah wal Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ikhwah, ini banyak sekali komentar. Ini ada dari Ia Adi Nagari. Ya. Wahai Ustaz, bisakah saya diruqyah oleh Ustaz? Karena saya rasa selama ini semakin saya berusaha untuk rajin beribadah, semakin berat godaan timbul dalam diri saya. Ikhwah, ruqyah itu yang kesekian kalinya. Bangkitkan imanmu. Laisa sultanu 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan enggak punya kekuatan secuil pun kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan tawakal pada Allah. Maka tingkatkan keimananmu kepada Allah. Duduklah di majelis ilmu. Hadirilah kajian-kajian ulama yang istiqamah. Maka ilmu bertambah, iman tambah kuat. Dengan sendirinya kamu akan kuat. Rukyah mah jangan sedikit-sedikit rukyah, sedikit-sedikit rukyah. Ya ikhwah. Allahu Akbar. Kalaupun ini rukyah, rukyah guru yang benar, yang istiqamah. Yang tidak tarik sampai jutaan-jutaan. Ya jangan tertipu dengan rukyah-rukyah. Yang mahar-maharnya mahal sekali. Apalagi dengan ancaman Anda kena santet dan sebagainya. Rukyahlah pada guru-guru yang istiqomah. Infaknya pun rukyah-rukyah istiqomah itu Arifin temukan. Gak mahal, 25 ribu, 50 ribu, 75 ribu. Itu pun bagi yang mampu. Karena beliau harus sewa apa? Sewa rukonya. Yang mampu 75 ribu, 50 ribu, 25 ribu gak berat lah. Yang gak mampu malah diinfakin sama beliau. Itu rukyah yang benar. Malah ada yang pemain pulang dikasih bekal uang 200 ribu. Karena gak mampu dia. Dia terganggu ya kemasukan jin tubuhnya. Di ruqyah subhanallah senangnya. Nah itulah ruqyah yang sebenarnya. Ya ikhwah, tapi ruqyah yang kesekian. Kuatkan iman kalian dulu kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya ikhwah, jangan sedikit-sedikit ruqyah. Dekatkan diri kepada Allah. Abuya, tolong nasihati terakhir Buya. Baik. Masalah yang disampaikan oleh Ustaz Arifin tentang kematian itu salah satu cara untuk meluruskan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita sebut ada beberapa hal bagaimana agar hubungan kita dengan manusia itu benar, di antaranya ingat kematian setiap saat. Dan paling cerdasnya manusia, pernah ditanyakan kepada Ayunna si Akyas, siapa orang paling cerdas? Disebut Rasulullah orang yang banyak menyebut kematian, mengingat kematian. Dan ini, mengingat kematian adalah tanda orang cerdas. Baik, kita lanjutkan yang tadi sudah kita mulai, bahwa untuk selamat ibadah kita tidak cukup kita hanya memperbanyak ibadah. Kedua, ilmu yang kita dapat pun belum tentu cukup, belum cukup. Sebab ilmu sebanyak apapun tidak jaminan orang selamat. Kalau tidak dibarengi dengan keinsyafan. Maka kita keluar dari majelis ini semuanya merenung. Semua dari kita, kita punya urusan dengan sesama kita. Dan urusan kita banyak. Anda setiap saat ketemu siapa dia, Anda pikir Anda punya salah atau tidak dengan dia. Sampai seseorang menjadi waliullah itu cuma dengan notes. Kalau dia berhadapan dengan satu orang, ternyata orang itu kok kurang manis. Akhirnya seudon. Kenapa kok orang itu kok seudon? Kok cara nemui saya tidak baik. Dia merasa seudon saja sudah dianggap sebagai dosa dan didoakan orang yang dipandang tidak baik tadi, didoakan setiap malam. Ini adalah akhlak yang mulia. Kadang orang berbuat salah saja tidak sadar. Kadang orang melakukan kezaliman tidak sadar. Sehingga benar satu dosa yang amat dosa itu kalau orang berdosa tidak merasa dosa. Sudah sering berbuat zalim kepada ibunya, kepada istri. Ilmu tidak jaminan. Bahkan suatu ketika ada yang mengadu seorang istri. Mengadu bahwasanya istrinya kalau ngomong selalu dengan tamparan atau dengan ejekan. Setelah itu kita ingin tahu siapa suamimu. Ia berkata, suami saya, Buya pasti tahu. Kaget saya. Setelah pada akhirnya menyebut suamiku adalah seorang ustaz. Jadi ilmu belum jaminan. Karena ilmu bisa saja di otak saja. Al-Quran bisa saja la yatajawazu an hanajiri. Al-Quran, ilmu syariat hanya di otak tapi tidak bisa masuk ke dalam hati. Debat, diskusi, dialog, penyampaian, ceramah tapi tidak dirasakan oleh hatinya, maka itu tidak membuahkan apa-apa. Kita duduk di majelis ilmu sepanjang apapun, kalau tidak kita beri kesempatan hati untuk merenungi, maka tidak ada artinya. Nah, kalau hati tidak merenung biasanya hanya akal yang berbicara, akal yang memikir, dia menilai orang lain. betul itu yang sama ibunya enggak baik, ini sama istrinya enggak baik. Seolah-olah dia selamat menjadi ahli surga. Maka kita pulang dari tempat ini semuanya, ayo merenung diriku. Karena yang mendengar adalah aku, bukan orang lain. Kita benah diri, kita benahi hubungan kita dengan sesama manusia. Dan takutlah kepada Allah bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan. Dan disitulah tanggung jawab kita. Semua yang kita lakukan di dunia, jangan tertipu dengan ibadahmu. Ketahuilah ibadahmu sebanyak apapun, tidak akan ada nilainya jika engkau punya kesalahan dengan sesama manusia. Dan ketahuilah tobat kepada Allah lebih mudah daripada tobat kepada sesama manusia. Kalau tobat kepada sesama manusia ini, kita harus datang meminta maaf kepadanya. Kalau itu harta, kita kembalikan kepadanya. Kalau itu kita menggunjing atau membicarakan kejelekannya, kita harus minta maaf kepadanya. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita banyak memohon ampun untuknya. Intinya, kita menyadari bahwa kita punya hubungan dengan sesama manusia. Dan jangan sampai ibadah kita menipu kita. Dan sungguh, kadang orang melakukan haji dan umrah, dia lupa rebutan waris belum diberesin. Subhanallah. Dan dia paling rajin umrah. Dan dia memang paling kaya, ketahuilah kekayaannya tidak akan menyelamatkan. Karena urusan dengan saudaranya belum diberesi. Dan mungkin tidak sadar seorang ustadz dipikir selamat dari neraka, dia tidak sadar sumbangan pondok dijadikan anting istrinya. Sumbangan pondok dijadikan anting istrinya. Allahu Akbar walillahilham. Ayah. Yatim, sumbangan yatim, dia bukan yatim, anaknya tidak yatim, ikut makan harta anak yatim. Yayasan yatim piatu Allah. Padahal dia setiap hari pakai jubah dan imamah. Maka semuanya koreksi. Yang ustaz koreksi, yang pedagang koreksi, yang punya bawahan karyawan koreksi, semuanya koreksi agar kita selamat menghadap kepada Allah SWT. Yang punya suami koreksi bagaimana dengan istrinya. Yang punya suami koreksi bagaimana hubungan dengan suaminya. Yang enggak punya apa-apa, yang belum kawin-kawin ini koreksi kenapa belum laku-laku juga sampai sekarang. Muhasabah diri. Allahu Akbar. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni yang berbicara. Amin. Dan membimbing yang berbicara. Semoga dijauhkan dari kezaliman. Amin. Dan semoga semua orang yang pernah kami zalimi diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Dan semua orang yang berbuat zalim kepada kami, semoga Allah mengampuninya. Amin. Dan semoga Allah mengangkat derajatnya. Dan Allah semoga membimbingnya dan memberikan hidayah. Amin. Dan kami tidak rela jika ada satu orang yang pernah berbuat salah kepada kami lalu disiksa gara-gara kesalahannya. Semoga Allah mengampuninya. Allahu Akbar. Itulah yang selalu kita panjatkan dalam majelis zikir. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, juga dosa orang-orang yang pernah kami sakiti. Maafkan mereka yang menyakiti kami. Jangan catat dosa mereka karena menyakiti kami. Hamba yang disakiti memaafkannya, ya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Abuya. Nasihat hari ini mahal sekali buat kita. Untuk terus menghinakan diri di depan Allah, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Sekali lagi, maafkan kami semua. Banyak salah. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa zikir, 22 Rabiul Awal, 3 Februari Ahad, Masjid Azikra Sentul City, Sentul Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa sallallahu ala jainil wujud man syaka taiba wa hayya bidaru alfa sallallahu ala jainil wujud man syaka taiba wa hayya Allah, cahaya mulia. Allah.